Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun anda berada, rahimakumullah. Semoga Allah selalu menyayangi panjenengan dan menjaga panjenengan dari segala keburukan. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan adalah hikmah pentingnya kebersamaan dan indahnya kebersamaan. Saudara, kita di dalam bulan Ramadan sering mengamalkan satu amalan yang tidak ada di bulan selain Ramadan. Bayangkan, ketika kita di selain bulan Ramadan jarang kita sholat isya di masjid berjamaah. Di selain bulan Ramadan kita jarang untuk sholat qiyamul lail di masjid bersama-sama dengan saudara kita yang lainnya. Dan di selain bulan Ramadan kita jarang untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Di bulan selain Ramadan kita pun mungkin jarang makan dengan keluarga kita. Kita yang orang kantoran, atau kita orang bisnismen, atau orang lapangan, apalagi orang jalanan, nah, itu jarang makan bersama dengan keluarganya. Di bulan Ramadan kita sering makan bersama dengan keluarga kita. Saudaraku sekalian rahimakumullah, betapa pentingnya kebersamaan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah itu dalam kebersamaan. Rasulullah pernah bersabda, yadullahi ma'al jama'ah. Pertolongan Allah, keberkahan Allah itu diturunkan pada saat kita bersama-sama. Maka kita berusaha nilai kebersamaan yang sudah kita pelajari, yang kita jalani di bulan Ramadan ini menjadi suatu amalan yang lazim. Nanti setelah bulan Ramadan kita berusaha juga sering berjamaah. Bukan hanya di Ramadan saja kita sholat isya jamaah, saudara. Jadikan setelah Ramadan kita pun senang berjamaah sholat isya di masjid. Bukan sekedar kita di bulan Ramadan saja sholat subuh di masjid berjamaah, tapi usahakan setelah Ramadan kita keluar, setelah kita masuk Syawal, subuh selalu kita usaha berjamaah di masjid. Kebersamaan mengundang keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Panjenengan wahai bapak-bapak yang terhormat, atau ibu-ibu yang sibuk di dalam berbagai karir, jangan terlalu mengejar dunia sampai kita lupa keluarga. Orang Jawa bilang ngono yo ngono ning aja ngono. Artinya anda bisa mengatur waktu, boleh berkarir, boleh bekerja, tapi jangan lupa sempatkan untuk berkumpul dengan anak istri. Harus ada satu saat di keluarga kita kumpul dengan anak kita, dengan istri. Di situ kita bisa saling bertukar pengalaman, saling menasehati, dan kita bisa bertanya kepada anak kita, wahai putraku, gimana sholatmu hari ini? Wahai anakku, gimana kamu hari ini? Adakah yang tambah dalam dirimu dari kebaikan? Apa ada kesulitan yang perlu dibantu? Ini adalah satu hikmah yang besar. Dan dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang sangat gemar untuk duduk bersama dengan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian rahimakumullah, penting kiranya kita memahami pentingnya berjamaah, pentingnya kebersamaan. Karena dengan kebersamaan itu turun pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat contoh kecil saja, seekor semut kalau dia ingin mengangkat satu biji makanan yang manis, mungkin dia tidak mampu. Tapi ketika dia mengajak teman-temannya, pasukan semut pun datang. Maka sebesar apapun kue yang manis akan terangkat oleh pasukan semut tersebut. Ini adalah contoh bagi kita. Mudah-mudahan kita selalu senang berjamaah di dalam amal-amal kebaikan kita agar mengundang keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.